السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Dan kita meminta ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan opsi ilmu hanya dua: hujjatun lak wa alaik, akan menjadi penolong bagi Anda atau menjadi bumerang bagi Anda. Sebagaimana tidak belajar pun bukan solusi, karena menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, satu-satunya opsi adalah dengan belajar lalu berusaha diamalkan. Dan kalau kita khilaf dan tergelincir, kita istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri lagi, bangkit lagi, dan terus melangkah. Dan begitulah kehidupan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang selalu kita ingat dan harus selalu kita tekankan. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan, kita berada di hari-hari yang mulia. Setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Maka tolong jaga diri kita di hari-hari ini. Ini adalah kesempatan beramal soleh, tapi ini juga mimpi buruk untuk dosa. Karena setiap dosa, dosanya dilipat gandakan. Dan amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka minta pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah, jangan mundur, jangan balik kanan, tapi perjuangkan dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ini harus diingatkan, karena banyak orang berpikir ini hari-hari normal. Enggak, ini bukan hari-hari normal. Ini hari-hari istimewa. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia dalam surat At-Taubah ayat 36. Oleh karena itu, marilah maksimalkan hal ini, dan semoga Allah tolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi kita yang belum ke kepikiran untuk naik haji, coba rubah mindset kita. Haji itu rukun Islam yang kelima, dan Allah wajibkan sekali seumur hidup. Dan balasan yang layak hanyalah surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan sekali lagi, banyak kita yang tidak ngeh, tidak sadar bahwa kalau kita daftar hari ini di reguler, maka nunggunya puluhan tahun. Nunggunya puluhan tahun, tergantung daerah masing-masing. Bahkan sekarang sudah mengarah, ada banyak yang 40 tahun, 50 tahunan. Itu yang kadang-kadang kita enggak. Walaupun semua estimasi dan masih punya kemungkinan untuk turun, tapi kita enggak pernah tahu ke depan. Sebagaimana di 2019 misalnya, orang enggak pernah berpikir ada pandemi. Dan betapa banyak orang-orang yang optimis akan berangkat di 2020 atau yang 2021. Ternyata ketika kita bicara hari ini, mundur lagi. Yang 2021 jelas bukan 2021 dan bukan 2022 juga seringkali. Ada banyak orang bukan ke 2022 tapi 2023 atau 2024 atau naik lagi. Allah Ta'ala bisawab. Jadi start dari sekarang, mulailah nabung biar kalau ada apa-apa dengan diri kita itu Allah sudah, atau kita sudah melangkah gitu loh, sudah ada effort, sudah ada perjuangan, sudah ada tekad, sudah ada tabungan, walaupun cuma 100 ribu misalnya, 200 ribu. Tapi beda kan. Dan jangan sampai kita ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kita tidak pernah haji padahal waktu dibuka, rizki mungkin ada, dan lain sebagainya. Atau kalau kita mau berjuang, insya Allah berangkat. Jadi itu yang harus kita lakukan, karena ini bulan dari bulan-bulan haji. Lalu yang ingin berkorban, sekali lagi maksimalkan beberapa atau sisa waktu ini untuk berjuang mengumpulkan uang untuk berkorban. Sekali lagi, namanya juga ibadah kurban, maka harus ada sisi pengorbanan, harus ada sisi perjuangan. Jangan hanya pasif dan pasrah yang tidak positif, dan akhirnya kita kehilangan momentum. Idul Adha atau berkurban itu momentum, dan rugi kalau kita tidak maksimalkan momentum tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya tentu saja salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke hadis 276. Hadis Amr Al-Jushami Al-Ahwas Al-Jushami radhiyallahu ta'ala an. Siapa beliau? Amr bin Al-Ahwas Al-Jushami itu dari Kilab. Beliau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada dan meriwayatkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. sebagaimana hadis yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan dikatakan ibu beliau dan istri beliau pun bersama beliau ketika haji. Jadi beliau haji bersama istri dan ibu. Dan itulah salah satu keindahan haji ya. Haji adalah momen kekeluargaan, momen keharmonisan, momen konsolidasi keluarga dan seterusnya. Makanya para ulama ketika menjelaskan hikmah haji atau sisi-sisi indah haji, mereka memasukkan tentang keluarga. Walaupun bukan syarat haji harus bersama keluarga, tetapi bersama keluarga adalah salah satu momen terindah dalam kehidupan seseorang. Dan itu yang terjadi dengan Amr radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau pun terlibat atau ambil bagian dalam penyebaran dakwah. Beliau ikut di Yarmuk di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan itulah sekilas dan selain pandang tentang Amr radhiyallahu ta'ala an, perawi hadis kita ini. Hadirin Allah muliakan, hadis ini beliau sampaikan annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul. Amr bin al-Ahwas itu menyampaikan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada atau menyampaikan sesuatu di haji wada. Ulama mengatakan bahwa Amr bin al-Ahwas itu mendengar khutbah wada dan pada saat itu di Arafah. Dan kita tahu bersama-sama haji wada adalah haji yang pertama dan terakhir dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di tahun ke-10 Hijriah. Dan sebagian ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tidak berhaji lagi setelah haji wada, karena setelah haji wada beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan haji wada bisa dikatakan momentum terakhir beliau bersama para sahabat-sahabat beliau dalam jumlah yang sangat besar. Karena setelah itu beliau pulang kota Madinah, lalu gak berapa lama kemudian kondisi kesehatan beliau menurun, lalu menurun, dan beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji wada bukan hanya ibadah haji bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini momentum terakhir untuk bersama para sahabat. Ini momentum terakhir untuk menanamkan nilai-nilai, untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan nasihat, memberikan wasiat di hadapan banyak orang, menekankan hal-hal yang harus ditekankan. Oleh karena itu, setiap orang yang mencermati nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada itu perkara-perkara besar, hal-hal yang substansi, hal-hal yang merupakan inti dari kehidupan, core dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hal-hal parsial. Kan ini momen terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Dan betapa semangatnya beliau menyampaikan khutbah, nasihat dan lain sebagainya. Beliau bukan hanya menyampaikan nasihat di khutbah Arafah, tapi beliau pun juga menyampaikan banyak pesan di tanggal 10 Yaumun Nahr. Dan itu diriwayatkan dan sampai di hadapan kita. Dan hal-hal penting, hal-hal urgen, hal-hal yang mendasar. Karena ini momen terakhir. Makanya hajatul wada, haji terakhir. Haji terakhir. Jadi hal-hal yang harus disampaikan ke tengah umat itu beliau tekankan lagi. Beliau ingatkan lagi. Makanya mengkaji nasihat-nasihat beliau dan khutbah-khutbah beliau di Haji Wada itu sangat penting bagi kita. Karena itu nasihat-nasihat inti dalam kehidupan. Nasihat-nasihat yang sangat bernilai. Makanya sebagian ulama membukukan atau menulis pembahasan khusus dan mengumpulkan riwayat-riwayat itu. Dan diantaranya adalah hadis yang ada di hadapan kita ini. Jadi kalau kita dengar ini yang disampaikan Nabi SAW di Haji Wada, itu harus benar-benar dibaca dengan seksama, lalu ditadaburi, direnungkan, lalu jadi bahan introspeksi diri, jadi bahan evaluasi diri, karena Haji Wada adalah momen terakhir Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bersama sekali lagi, begitu pulang ke Madinah, gak berapa lama beliau menurun. Jadi ini momen terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya secara kebersamaan, keintiman, lalu bersama-sama berjuang di saat haji. Dan itu sangat penting untuk kita ketahui. Ini bukan tentang haji. Padahal bicara haji aja udah luar biasa. Tapi ini plus. Ini momen terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran beliau benar-benar memaksimalkan Haji Wada. Beliau benar-benar memaksimalkan Haji Wada. Dan menariknya sebagaimana nanti kita akan bahas di hadis ini. Dalam hadis ini aja pembukanya soal ala wastausu bin nisa'i khaira. Nabi SAW mengingatkan untuk berbuat baik, berlemah lembut dengan wanita. Bayangkan, Nabi SAW menekankan untuk berbuat baik dan berlemah lembut kepada wanita. Ala wastausu, perhatikanlah, hendaknya kalian saling berpesan dan mendengar nasihat ini untuk selalu berbuat baik dengan wanita. Itu berarti berbuat baik dengan wanita adalah sebuah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan dan gak bisa diremehkan. Kalau itu remeh, Nabi SAW tidak akan angkat di Haji Wada. Ini momen terakhir. Coba bayangkan kalau kita punya momen terakhir bicara dengan keluarga besar kita. Kita bicara hal receh? Enggak. Kita kan bicara hal-hal besar. Kita kan bicara hal-hal besar. Makanya momen terakhir kan selalu ditunggu dan diperjuangkan. Karena disitulah pesan-pesan besar itu akan keluar. Pesan-pesan penting itu akan disampaikan. Seorang kepala keluarga atau seorang ayah atau seorang suami atau seorang pemimpin perusahaan atau seorang guru itu ketika di pertemuan terakhir atau di kesempatan terakhir sebelum berpisah, mereka akan bicara hal-hal besar atau yang mereka yakini itu hal besar, hal yang paling penting, hal-hal yang paling substansi, esensi-esensi itu disampaikan di sana. Dan Nabi SAW menyampaikan ala wastausu bin nisa'i khaira. Perhatikan, ketahuilah. Wastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian berbuat baik, berlaku lemah lembut kepada wanita. Dan saling memberikan nasihat dan pesan dan support dalam masalah ini. Jangan pernah meremehkan. Itu menunjukkan hal, salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita, keberhasilan kita dalam hidup, keutuhan keluarga kita, kelancaran adalah berbuat baik dengan wanita. Dan sekaligus secara mafhum ini juga merupakan peringatan bahwa potensi kita tidak baik dengan wanita itu besar. Makanya diingatkan. Sama, kenapa Nabi SAW senantiasa mengingatkan tentang banyak kesyirikan, banyak kesyirikan, banyak kesyirikan? Karena potensi kita melakukan syirik itu besar. Makanya dalam riwayat, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Kesyirikan di tengah-tengah umatku itu lebih samar daripada langkah semut hitam. Bahkan dalam riwayat, ala sofa fi lailatil dhulma, di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam. Susah banget kan ngecek semut dengan warna seperti itu. Dan Nabi SAW lebih samar. Nah begitu juga ketika Nabi SAW mewanti-wanti masalah ini, di momen terakhir beliau, di momen terakbar beliau, momen terakhir terakbar haji wada, itu sebuah pesan bahwa potensi kita berbuat buruk kepada wanita itu besar. Sehingga perlu ditekankan, peluang untuk itu tuh gak kecil. Maka harus ditutup, diingatkan di momen terakhir. Dan jangan mengatakan, oh kalau aku beda. Enggak. Nabi SAW lebih ngerti tentang manusia. Nabi SAW lebih mengerti tentang manusia. Dan kita tahu bersama berbuat baik di sini bukan memanjakan, tapi memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan kembali kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan nurut dan tunduk kepada Allah. Makanya tidak bisa dipisahkan dengan sisi tarbiyah atau mendidik wanita. Karena orang tidak akan bahagia dengan cara dipenuhi segala keinginannya. Itu memanjakan. Dan hasilnya gak akan bagus. Dan itu bukan kebaikan. Justru kita tanpa sadar merusak. Bukan berbuat baik, tapi merusak. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tokoh besar ini yang sangat kita cintai ini, menyampaikan apa? Dengan cara diajarkan agama dan dididik. Jadi istri itu atau wanita di keluarga kita itu harus diajarkan agama dan dididik. Lalu dipenuhi hak-hak yang lain. Sebagaimana kita sudah bahas di bab sebelumnya, ternyata memberikan kasih sayang kepada orang-orang lemah, diantaranya anak perempuan atau diantaranya wanita, adalah dengan cara apa? Dididik. Dididik. Makanya bedakan memberikan kebaikan dan berbuat baik dengan memanjakan, beda. Karena memanjakan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Memanjakan itu hanya membuat lemah, membuat manja, membuat jadi ngikut hawa nafsu, karena kita kasih panggung buat hawa nafsu seseorang, keinginan-keinginan seseorang, dengan menuruti semua keinginannya. Nanti arahnya ke sombong, arahnya ke gak punya skill, arahnya. Tapi kalau berbuat baik, kita berusaha penuhi hak-haknya, kita sayangi, dan kita didik. Dan mungkin 1-2 saat kita harus marah, tapi marah sayang, agar dia berubah. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 34 misalnya. Dan itu yang diwanti-wanti Nabi SAW. Istausu bin nisa'i khairah. Maka berbuat baiklah kepada wanita. Saling berpesanlah untuk berbuat baik dengan wanita. Tolong amalkan nasihatku ini. Itu poin. Dan itu disampaikan di Haji Wada. Hadirin sekalian, kita berhenti sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis ini biidznillah taala di pertemuan berikutnya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya peran wanita dalam kehidupan manusia, dan betapa urgennya dalam kehidupan seseorang. Dan di waktu yang sama, betapa rentannya kita lalai dalam masalah ini. Semoga Allah kasih taufik, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati, melindungi Pak Ustadz, keluarga Pak Ustadz, kru, kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana membedakan marah yang karena sayang dan marah dan mendidik dengan marah yang emosi? Karena seringkali itu tercampur. Apa batasan-batasan membedakan antara keduanya, misal pemilihan kata, timing, dan lain sebagainya? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Yang pertama, nawa itu atau niatnya berbeda. Marah karena mendidik itu tujuan kita bagaimana ia berubah menjadi lebih baik atau menjadi baik. Jadi untuk kepentingan istri kita misalnya. Adapun marah emosi itu untuk kepentingan kita. Itu aja sudah timur dan barat, utara dan selatan. yang satu untuk kepentingan istri, yang satu untuk kepentingan yang marah. Jadi yang satu untuk kepentingan yang dimarahi, yang satu untuk kepentingan yang marahi. Beda kan? Subjek objeknya udah beda. Yang kedua, mendidik marah karena sayang dan mendidik itu takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala, menjalankan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, dalam surat At-Tahrim. Adapun marah karena emosi, ya mengikuti emosi, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang satu mengikuti Allah, yang satu mengikuti hawa nafsu dan mengikuti emosi kita. Kan antara langit dan bumi, hadirin sekalian. Yang satu surat At-Tahrim ayat 6, yang satu emosi. Lalu yang ketiga, marah karena mendidik, semua ada atau tertakar dan terkontrol. Kalau marah emosi gak terkontrol, hadirin. Dari segi bicara atau kata yang diucapkan terkontrol, timing terkontrol, lalu momen terkontrol, semua dipertimbangkan. Dan kalau ada miss, ya miss kecil lah, mungkin berapa persen dari kita bisa 100% kayak gitu, mungkin enggak, mungkin ada sedikit sisi itu, tapi secara overall itu aman. Lalu diantara ininya lagi, nah karena terkontrol maka tidak mengarah ke perceraian. Adapun marah emosi seringkali mengarah kepada kata-kata cerai, walaupun awalnya gak niat, tapi karena terpancing, oke, saya talak kamu saya talak, kita bercerai. Kenapa? Karena emosi yang bermain. Kalau bukan emosi, mau diprovokasi kayak apa, diem aja. Dan kan sering gitu, kalaupun suaminya gak inisiatif, istrinya provok gitu loh. Udah ceraikan aku aja. Udah ceraikan aku, ceraikan. Suami yang marah karena mendidik, gak akan terpancing. Gitu. Karena tujuannya bukan untuk berpisah. Tujuannya membuat dia lebih baik, gak nyambung. Cerai itu ke utara, maksud kita ke selatan, gak nyambung. Kayak orang kita mau ke Jogja, ketika sampai di halt di terminal gitu loh, ada yang lobby kita untuk ke Lampung walaupun pakai please please please, kira-kira kita terenyuh nggak? Terenyuh enggak kan? Masa kita agak yaudah deh, akhirnya kita ke Lampung gitu loh. Mas, di bus ketemu sama teman sebangku, ada rencana apa ke Lampung? Gak ada rencana. Duh, mau ke Lampung kan? Sebenarnya aku mau ke Jogja, ada urusan. Nah ini kenapa ke Lampung? Abisan aku gak tega sama yang ngerayu tiketnya tadi, ya udah deh, karena aku terpancing, aku beli aja ke Lampung. Kan aneh banget orang kayak begitu, hadirin. Jadi itulah tentang masalah marah. Allah Ta'ala bisa. Jadi ini takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi dan keluarga beliau, Ustaz dan keluarga, serta seluruh tim Muhajir dan kaum muslimin di seluruh dunia selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendaftar haji sejak 2018. Haji reguler, dan saat itu status saya masih single. Alhamdulillah saat ini saya sudah menikah, saya memiliki keinginan untuk bisa berhaji bersama istri juga. Namun jika saya mendaftarkan haji bersama istri, mungkin akan lebih mundur beberapa bertahun-tahun lagi. Baiknya bagaimana ya Ustaz? Apakah tetap daftar haji bersama istri namun resikonya semakin lama untuk bisa berangkat haji? Atau saya tetap daftar haji sendiri namun insya Allah tahun depan saya umrah bersama istri dan ibu saya? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan Ustaz wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, Allah Ta'ala bisa dengan segala keterbatasan ilmu saya, yang pertama lanjutkan saja daftar hajinya, karena itu sebagai bukti bahwa kita memang ingin berangkat. Kalau konteks seperti ini ya, setiap konteks masukan kan bisa beda-beda. Terus yang kedua, kita coba cari pintu yang halal untuk bisa haji lebih cepat bersama istri, gitu loh. Karena kan berangkat haji gak satu pintu. Coba deh. Jadi udah itu ini aja, nanti cari. Dan bisa demikian. Saya kenal baik dengan seseorang yang begitu ada kesempatan, ada ini, atau dia daftar haji, begitu dia sadar gitu, apa haji tuh ya penting segala macam, selama ini kemana aja langsung daftar reguler, daftar dan ngantrinya panjang banget. Dan sampai sekarang antriannya belum sampai gitu lah. Masih berapa tahun lagi. Padahal udah lama. Tapi sampai kalau kita lihat beliau di hari ini, beliau udah beberapa kali haji dari pintu yang lain. Udah berapa kali haji? Padahal saat itu kemampuannya hanya haji reguler. Jadi menunjukkan kejujuran ke Allah itu penting, hadirin. Nanti Allah bukakan pintu. Kan bertakwalah semaksimal mungkin kan. Nanti rizkinya itu dari arah yang tidak kita duga-duga. Sama kayak Hajar, larinya itu Safa Marwah. Pertolongannya, airnya keluarnya di dekat Ka'bah, air Zam-Zam, bukan di Safa, bukan di Marwah. Saya perjuangkan aja itu. Nanti kita lihat dari pintu mana Allah tolong kita. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Lo cari bisa. Dan jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau haji, kalau mau umrah dulu boleh. Dan niatkan umrah itu salah satu niatnya sebagai sarana haji, minta ketika tawaf nanti, minta ketika di Safa, minta di Marwah nanti, minta ya Allah saya ingin haji. Jujur sama Rabbul Alamin, insya Allah Allah akan tolong. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.